kau merasa jarak antara kita kini semakin terasa. Setelah kau kenal dia, aku tiada percaya. Teganya kau putuskan, oh indahnya cinta kita. Kau sakiti, engkau pergi dengan jalan.